Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah في رسالته الأصول الستة. قال الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المشتبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والكفار. Syekh di sini melanjutkan pada pokok dari 6 pokok, yaitu sekarang pada pokok yang kelima atau usul yang kelima, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang siapa itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mushtabihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal kufar. Dan penjelasan tentang perbedaan. Allah membedakan antara awliya Allah hakiki yang sebenarnya dengan orang-orang yang menyerupai mereka, niru-niru mereka, niru-niru, namun pada hakikatnya mereka bukan wali-wali Allah, bahkan dari kalangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan orang-orang fujjah. Betapa pentingnya permasalahan ini, karena banyak orang yang tertipu dengan siapa itu wali Allah. Akhirnya ada di antara mereka yang menjadikan orang-orang yang pada hakikatnya orang-orang ini bukanlah orang-orang yang layak untuk disebut sebagai waliullah, entah karena kefasikan mereka, entah karena kebidahan dan kemungkaran yang ada mereka, yang dimana mereka tidak layak untuk disebut dengan waliullah. Namun karena mereka bisa mendatangkan hal-hal yang menurut sebagian orang itu adalah karamah, maka akhirnya dia dianggap sebagai wali. Akhirnya banyak orang yang tersamar, akhirnya orang banyak yang tertipu. Setiap orang yang mampu untuk melakukan atau mendatangkan sesuatu yang di luar nalar manusia, akhirnya disebut wali. Ini dalam khusus kita bisa melihat bagaimana dari kalangan orang-orang kuburiyin, ahli tasawuf, bahkan setiap kelompok mengklaim ya bahwa mereka mendapatkan karomah. Antum lihat seluruh aktivitas mereka pasti dibumbu-bumbui dan mungkin benar ya dengan kejadian-kejadian yang di luar akal, di luar nalar, demonstrasi, katanya kalau keluar sosok putih tampak misalnya, atau cahaya, para khawarij jihad, dalam jihad yang menurut versi mereka tampak katanya di langit ada macam-macam penampakan, entah itu kuda putih atau yang lainnya. Sosok Antum kalau membaca buku biografi ya, atau apa, bukan biografi, bukunya Khawariji Teroris Imam Samudra yang berjudul Aku Melawan Teroris, ada yang sempat membaca ini? Antum? Ada yang pernah membaca buku ini? Belum. Yang dibantu oleh Salukman, ya. Di situ di akhir dari buku ini disebutkan ketika dia di penjara, dalam kondisi ketika itu di penjara air betul-betul susah, dan yang anak kurang ingat persisnya kata-katanya, namun intinya pada hari-hari dia di penjara menyaksikan dan mengalami kejadian-kejadian yang dia anggap itu karomah, yang akhirnya ya dia dan orang yang semisal dia semakin yakin bahwa mereka di atas al-haq. Nah, ini pentingnya kita mengetahui apa sih pada siapa sih sebenarnya wali, karena biasanya berhubungan dengan karomah. Nah, dan siapa yang tidak, agar kita tidak tertipu, kaum muslimin tidak tertipu. Bukan semata-mata ketika muncul sesuatu yang nyeleneh atau yang di luar akal manusia, akhirnya kemudian divonis atau dipastikan bahwa orang ini wali. Karena jin pun, syaitan pun bisa. Nah, ya kan? Ifrit, ketika zaman Nabi Sulaiman, siap mendatangkan singgasananya Malikatus Sabah, yang dikenal dengan atau populer dengan sebutan Bilqis atau Balqis, Ratu Saba, Ifrit, dari kalangan jin, mampu. Dan kejadian-kejadian yang kita mendengar dari orang-orang tersebut bisa jadi. Nah, syaitan bisa melakukan itu. Agar dalam rangka syaitan semakin menyesatkan manusia. Wah, ini orang dikubur putih, keluar wangi dari kuburannya, dan yang lain mungkin mungkin artinya kita tidak membenarkan, tapi juga berat kita untuk mengingkari, ya, artinya selama ada dalil yang atau sesuatu yang jelas bahwa itu adalah tidak benar, mungkin saja karena jin bisa melakukan. Nah, maka siapa itu wali Allah ini sekarang? Perkara kelima. Sampai-sampai Syekhul Islam menulis sebuah kitab terkait dengan ini. Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Al-Furqan. Nama kitabnya, kitab ini. Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Al-Furqan pembeda antara wali-wali ar-Rahman dengan wali-wali syaitan. Kemudian di situ menyebutkan beberapa hal terkait dengan karamah. Walaupun Al-Sunnah pun menetapkan bahwa karamah itu hak, sangat memungkinkan. Nah, Khalid bin Walid ketika mengepung suatu benteng dari orang-orang ahli kitab beberapa lama, sampai akhirnya penghuninya mau menyerah dengan syarat Khalid bin Walid meminum racun. Akhirnya sama oleh Khalid bin Walid diminum dan tidak memudaratkan. Nah, begitu pula dengan Umar bin Khattab ketika mengutus suatu pasukan sariyah, kemudian pasukan ini berada di tempat yang jauh, Umar bin Khattab berada di Madinah, kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan ya sariyah tul jabal, ya sariyah tul jabal, dan suara yang terdengar oleh utusan tersebut yang di tempat yang jauh, agar utusan tersebut berlindung di balik gunung. Dan karomah yang lainnya sangat banyak. Namun apakah semua yang terjadi dalam hal-hal yang seperti ini dikatakan sebagai wali? Maka patokannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini kemudian. Qala wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran 31 yaqulu, yaitu ayat ke-31 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, ini ciri pertama dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Katakan, "In kuntum tuhibbunallaha," kalau seandainya kalian itu cinta Allah, tadi belum tentu. Ya. Ini masih sesuatu yang sifatnya syar'iyah. Kalau memang betul kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Beritiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari segala sisi. Perbuatannya, ucapannya, persetujuannya, dan yang jauh lebih penting dari itu, pemahamannya. Karena kalau ucapan dan perbuatan, Rasulullah dulu naik unta, kita harus naik unta. Rasul dulu pakai apa misalnya, sorban, kita harus pakai. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang jauh lebih penting adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam memahami nas-nas tersebut. Ini yang jauh lebih penting. Nah, maka imbalannya ihbibkumullah. Nah, ini perkaranya. Inti permasalahan bukan kita mencintai Allah, karena semua orang bisa mengklaim dia cinta Allah. Tapi yang lebih dari itu, ihbibkumullah. Allah mencintai kalian. Ini yang kita berusaha kejar. Ini yang berusaha kita raih. Mana ada orang yang menuduh saudara-saudara tanpa bukti? Ini orang berzina, ini orang pelaku fahisyah, tidak ada buktinya, tidak ada hujah. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa ini dicintai oleh Allah. Nah, kita harus bersama dia. Ketahuan sekali bodohnya orang yang mengatakan seperti ini. Nah, katanya tarajuk, tapi tidak cinta. Ini intinya ya. Kalau mau jadi wali Allah, ciri pertama adalah ittiba'ur rasul. Jangan itu harapannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa ayatun fil ma'idah. Wal ayat 54. Ayat yang ke 54. Wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Itu dalam surat Al-Maidah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan suatu kaum yang dimana Allah mencintai mereka. Dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Intinya dari wali itulah mahabbah. Allah ketika mencintai seorang, berarti dia itu wali Allah. Karena kata-kata wali itu ada makna wala. Wala jadi wala al-bara. Nah, ya, kalau dia berkaitan dengan wala, ya berarti jelas sangat besar dengan permasalahan kecintaan, mawaddah. Siapa itu wali Allah? Adalah orang-orang yang cinta oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Tadi lewat-lewat, mereka mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang berikutnya, orang yang murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan suatu kaum pengganti mereka. Allah enggak butuh dari mereka. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah sama. Cirinya apa? Adillatinal mu'minin. Bersikap lembut, bersikap tawadhu, hadap sama kaum muslimin, berkasih sayang, mau bertafahum, saling memahami, tidak bersikap keras, tidak bersikap kaku, ya, walaupun tentunya ya mukmin yang benar-benar mukmin. Karena di situ kita dapati bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan tauhid, pengarahan dan dilakukan oleh para sahabat dan para imam salaf, bagaimana mereka bersikap walaupun orang-orang tersebut masih belum keluar dari keislamannya, tetapi karena mereka melakukan sekian banyak pelanggaran, maka disikapi dengan sikap yang keras, yang pada akhirnya adalah rahmat bagi mereka. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang ayat ini, ternyata ketika tiga orang sahabat tertinggal dari perang Tabuk, dikhawatirkan ada nifaq di hatinya, hajar. Ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Nah, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam orang yang paling paham tentang ayat ini. Ini ciri pertama. Sikap tawadhu lemah lembut terhadap kaum muslim atau kaum mukminin, izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Ini ciri ketiga. Jihad fi sabilillah. Ini ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad. Makanya sekedar jihad dengan saif, tapi juga jihad dengan burhan, jihad dengan ilm, jihad dengan tenaganya dan waktunya fi sabilillah. Sehingga di antara ciri wali-wali Allah itu orang yang peduli. Nah, peduli dengan agama Allah, mau siap berkorban berjihad. Nah, jalan Allah agar apa fungsi jihad fi sabilillah li'la kalimatillah? Agar kalimat Allah itu semakin tinggi. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa permasalahan jihad fisabilillah dengan apa yang kita mampu itu merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah SWT. Otomatis ketika orang tersebut dicintai oleh Allah, maka orang tersebut pasti mencintai Allah SWT. Siap bertanggung. Ini bagian dari jihad fisabilillah. Mudah, ringan tangan dalam membantu dakwah. Karena jihad fisabilillah itu tidak akan terhenti dari setiap waktu dan tempat. Yang mungkin terhenti dan kosong suatu tempat atau suatu waktu, itu jihad fisabilillah di safe. Ini memungkinkan sempat ada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu kosong dari jihad fisabilillah di safe. Adapun jihad selain dengan pedang tidak akan pernah kosong. Nah, barulah berikut ini ciri yang berikutnya. Yang kemudian ciri berikutnya orang-orang yang Allah cinta kepada orang tersebut. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dia sudah berusaha mengikuti jejak Rasulullah alaihi salatu wasalam, jejak generasi salaf. Salaful ummah berusaha mengikuti entah dalam permasalahan dakwahnya, dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, sudah berusaha. Dalam permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar, dia berusaha mengikuti. Yang wajib dia katakan wajib. Yang halal dia katakan halal. Yang haram dia tinggalkan. Yang mungkar tidak dia lakukan. dalam perjalanannya, dan pasti memang ada sunnatullah, akan ada sekian banyak ujian, celaan, cercaan, hambatan, resiko. Dari siapa? Waktu, tenaga, keluarga, harta. Tapi dia tidak peduli. Pokoknya sunnahnya seperti ini, bimbingannya para ulama seperti ini, caranya seperti ini, tidak peduli. Wala yakhafun ala mata lain. Dia tidak takut orang mau mencela. Terserah orang mau ngomong apa. Sebenarnya ini bukan semata-mata orang yang ngawur ya. Pokoknya nggak tahu dia bimbing gimana, pokoknya enggak. Ini dia udah belajar, ya cara hikmah bagaimana, bersikapi orang bagaimana. Nah, sudah berusaha, pokoknya agama sebisa mungkin dia lakukan, hasilnya orang menerima, orang membenci, enggak mempengaruhi. Dia mau berjenggot, dia mau istrinya berjajar, dia mau sholatnya enggak ada dikir-dikir jamaah. Ya, enggak. Omongan orang tidak teranggap. Yang penting dia melakukannya lillah. Nah, celaan orang itu sama dengan pujian orang di sisi dia. Jangan mengerti. Ini ciri-ciri orang yang menjadi wali. Enggak takut. Orang mau mencela, gak takut kehilangan pekerjaan, gak takut rezekinya berkurang, gak diterima di sini kenapa? Gak boleh berjenggot, tinggal. Gak takut. Nah, terserah. Pokoknya kalau aturannya sudah seperti ini harus. Masalah prinsip, jelas. Nah, ini ciri-ciri wali. Tidak khawatir. Kemudian, wa ayatun fi Yunus. Surat 62 sampai 63 dan juga dalam beberapa ayat dalam surat Yunus 62 dan 63 wahia qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka yang enggak takut, enggak dikhawatirkan kepada mereka. Apa yang mau dikhawatirkan kepada mereka? Karena mereka orang yang bertakwa. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih. Apa yang mau disedihkan? Dia paham bahwa apa yang terjadi sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia menolaknya. Apa yang mau disedihkan? Bahkan dia paham ketika dia bersabar, ketika dia ridha, pahala sampai kepada dia. Entah dia mendapatkan nikmat syakar, wa in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Nah, maka ana amruhu kullu khair, semua perkara yang baik, tidak ada yang sedih. Nah, ini ciri orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini adalah orang yang disebut sebagai wali Allah, beriman dan mereka bukan bertakwa. Sehingga wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita sudah mengetahui seperti ini, tinggal dilihat saja, fulan dapat kejadian seperti ini, fulan mendapatkan karamah seperti itu, lihat amalannya bagaimana. Apabila amalannya mencocoki sunnah, maka dia wali. Apabila amalannya tidak mencocoki sunnah, maka dia bukan wali. Walaupun banyak orang mengatakan dia mendapat karamah menurut orang-orang tersebut. Sementara yang tadi yang betul-betul beriman dan bertakwa, walaupun tidak pernah Allah berikan karamah, tidak ada kejadian-kejadian yang di luar akal manusia kecuali satu, yaitu istiqomah. Karena istiqomah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zam al-karamah lil mu'min, itu luzum istiqomah. Dia bisa istiqomah. Karena makanya dunia Allah sebutkan di sini, ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, siapa itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini persis dengan firman Allah SWT yang lainnya, yang menyebutkan tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Istiqamah ini merupakan karomah terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim. Karena Allah memberikan taufik pada seorang muslim untuk beristiqamah, itu merupakan. Makanya sebenarnya para ulama, jangan cari karomah, tapi carilah istiqamah. Nah, karena kalau orang istiqamah pasti dapat karomah. Orang mencari berusaha istiqamah pasti dapat karomah. Orang mau mencari karomah, karomah yang mau gimana yang dia cari? Kalau enggak istiqamah, akhirnya jadinya karomah syaitan. Nah, jadi ini kalau guru. Dan jangan kita bersegera dan bergegas mengingkari kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang mubtadi' atau sufi'nya mungkin. Nah, tapi untuk di atas sebagai karomah, nah ini yang enggak mungkin. Sehingga ketika kita mendengar yang mungkin, terserah. Yang pasti ciri-ciri orang awliya Allah kita di dalam ayat sudah jelas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ini terakhirnya. Yaitu mereka orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa, walaupun bukan berarti orang beristiqomah, walaupun orang itu bertakwa, tidak kemudian bebas dari kesalahan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fastaghfiru lahu wastaghfiru. Allah memerintah untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, karena Allah paham manusia di tempatnya kesalahan. Sehingga perintah istiqomah diiringkan dengan perintah istighfar. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru. Apabila ini ciri orang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melakukan perbuatan fahishah atau mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, ingat kepada Allah SWT, taubat kepada astaghfiru dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah katakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah SWT? Kemudian, nah ini yang paling penting. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Dia berbuat dosa, fahisyah, mungkar, tapi dia jadi salah. Dia terus kondisi seperti itu. Tahu bahwa ini ternyata keliru. Tahu bahwa ternyata pekerjaan itu ada riba. Enggak musir, enggak kekeh. Tahu bahwa pekerjaan di situ mengharuskan dia mencukur jenggot, dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Ujian. Hidup di dunia penuh dengan ujian. Dan di antara ujian tersebut adalah kefakiran dan kemiskinan. Dia paham. Hidup di dunia ini seperti dia tinggalkan. Dia paham bahwa ini suatu pekerjaan yang haram. Dia paham bahwa pekerjaannya tersebut di situ ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Tinggal. Nah, ini orang yang tetap. Melakukan fahisya, kemungkaran, ingat kepada Allah. Enggak terus, anak belum mampu. Anak siapa yang mengatakan kamu belum mampu? Ini seolah-olah ada tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat syariat kepada manusia yang di mana ada syariat-syariat tersebut tidak bisa dijalankan manusia. Berarti Allah membebankan sesuatu yang manusia tidak mampu. Wajib. Padahal Allah telah melarang kepada Rasulullah haram. Dan seorang tidak sesuai dengan kemampuannya. sebagai tuhmah, seolah-olah ada tuduhan terhadap Allah bahwa Allah ini membebankan suatu yang hati-hati. Ya, orang yang melakukan pelanggaran dalam pekerjaan dan yang lainnya tahu itu ada kemaksiatan, dapat nasihat, sudah dapat penjelasan, karena masih belum bisa meninggalkan pekerjaan yang sudah terharam. Ia tidak belum bisa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan. Maka azam ta tawakkal ala Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri jalan keluar pasti, pasti dan pasti. Entah ana di sini yang berbicara atau antum semuanya, kita masing-masing pasti dalam dalam ujian. Pasti selama kita makan ke seorang mukmin pasti. Makanya banyak berdoa. Banyak berdoa agar Allah tetap kokohkan kita di atas al-haq. Al-haq itu bukan sekedar manhaj. Kita salahi manhajnya saja, tapi muamalahnya, ibadahnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Itu hizbi. Nah, yang ini khariji, takfiri, yang ini syi'i. Kita bukan hanya sekedar itu salahi. Salafi itu bukan sekedar kita bukan sururi, kita bukan jamaah tabligh, bukan hanya khawarij. Salafi itu sekali Salafi tapi namanya ada TV. Salafi tapi cukur jenggot. Nah, ini ada kekurangan dalam kesalafian ini. Kalau betul-betul mengaku sebagai salafi, contoh para sahabat. Kewajiban hijrah datang langsung. Barakallahu fikum. Ini adalah apa yang disebut oleh Allah SWT tentang ciri-ciri wali Allah. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Qala al-mu'allifu thumma sara al-amru 'inda akthari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudati al-khalqi wa hubbadi al-syar'i ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'i ar-rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian kata Syekh, akhirnya perkaranya di sisi kebanyakan orang-orang yang mengklaim bahwa dia berilmu, bahwa dia termasuk orang-orang yang memberi petunjuk di antara kalangan makhluk, bahwa dia adalah hubbad asy-syara', hafidnya syara', sebagai penjaga-penjaga syariat Islam, ya, akhirnya orang itu menganggap bahkan orang yang berilmu di kalangan mereka yang dianggap katanya ini alim, yang dianggap katanya ini seorang hafid, ini sebagai seorang dai, akhirnya ada anggapan bahwa wali itu kalau menjadi wali akhirnya harus meninggalkan ittiba ar-rusul. Nah, ini terbukti, ya, orang-orang sufi yang mengatakan yang pertama tingkatan apa? Syariat. Nah, berikutnya ma'rifat, ini sudah mulai setengah wali ini. Hakikat, wah ini wali. Mereka bisa saksikan, ya, orang-orang, bahkan orang gila di antara mereka disebut sebagai wali. Masih mending orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh betul-betul yang diibadahi adalah wali beneran. Orang-orang saleh. Ini sekarang kuburannya siapa itu? Syekh Fulan. Dibuka sejarahnya, tingkahnya dan luarnya. Nah, akhirnya ada hakikat, ma'rifat. Sudah. Ini minum khamr bagi kalian. Ini khamr dosa. Ini bagi saya kalian gak tahu hakikatnya. Ini air putih. Banyak ya. Nah, wali yang begini. Kisah-kisah tentang wali-wali yang aneh-aneh. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti jalannya ar-rusul falaysa minhum, maka bukan bagian dari wali. Berdalil yang kisahnya Khadir. Ya. Kisahnya Khadir, bahwa Khadir itu keluar dari syariat Musa, Khadir itu mengetahui hakikat. Nah, sehingga boleh membunuh, boleh berbuat yang aneh-aneh. Nah, Khadir yang pertama itu dapat wahyu dari Allah SWT. Makanya disebutkan dalam setelah menjelaskan kepada Musa membunuh anak karena ini seperti ini orang tuanya gini, membetulkan tembok, kemudian melubangi kapal, wa ma fa'al dzalika an amri. Karena Khadir, aku melakukan itu bukan dari perkara, bukan dari jiwa, bukan dari Allah semata. Nah, kalau orang-orang ini, siapa yang beri wahyu? Nah, akhirnya orang yang berpegang teguh dengan syariat, bukan dianggap wali. Biasa. Ini berlaku nih di kalangan orang-orang itu, sufi. Nah, wali itu yang nyeleneh, mustur dianggap. Coba dong lihat, ya kan? Nah, saya sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan di persilakan. Karena apa belah? Kalau wali Allah, kan di sini jelaskan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ya pasti. Nah. Mukmin itu tempatnya pasti surga. Tapi sekarang masing-masing kita mengklaim, nah, bahwa kita wali Allah. Nah, ini tentunya jelas. Kita katakan wali Allah ya. Seperti yang beriman, wakan yattaqun, orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannatin na'im. Ya jelas. Nah, kan seperti itu. Tapi tidak bisa kita masing-masing mengklaim. Kita hanya bisa berusaha. Kita khawatir dan berusaha serta berharap. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kita dicintai oleh Allah? Nah, sama. Ketika Allah sudah mencintai seseorang, tapi kemudian kita mentakyin fulan, fulan yang dicintai oleh Allah, tahu dari mana? Nah, karena terkait dengan isi hati. Yang dia bukan hanya amalan zahir, tapi juga batin. Nah, kalau zahir bisa tampak, kalau batin sampai itu. Jadi seperti itu. Nah, baik. Yang lainnya, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tinggal satu pertemuan kita selesai insyaallah dari membaca risalah ini.